Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hafizhani wa hafizhakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita gunakan waktu dan tenaga kita, kesehatan kita, waktu luang kita untuk sama-sama belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam kitab Aunul Ahadits Samad Syarhul Adabil Mufrad. Kita memasuki bab La yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh seseorang memohonkan ampunan untuk ayahnya yang musyrik. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimata an Ibni Abbasin. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla. Dalam penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika orang tua sudah sampai berusia lanjut, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, fala taqul lahuma uff, janganlah mengatakan uff. Ini uff adalah adna maratibil qawli sayyi, ucapan jelek yang paling rendah ya kedudukannya, yang paling ringan ucapan jelek yang paling ringan adalah uff. Yang paling ringan saja tidak diperbolehkan diucapkan kepada orang tua. Mimba bil aula, apalagi ucapan di atas uff ya. Apalagi ucapan yang lebih keras, lebih menyakiti. Uff saja tidak boleh, padahal ini adalah ucapan yang paling ringan, ucapan jelek yang paling ringan, apalagi ucapan yang lebih dari uff. Ucapan jelek seperti mencela, ya. Atau ya, ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang tua. Tentunya ini lebih diharamkan. Nah, karena pada asalnya an-nahyu litahrim. Larangan itu yang disebutkan dalam Al-Quran hadis itu menunjukkan keharaman perkara yang dilarang. Ila qawlihi. Nah, sampai firman Allah Subhanahu wa taala kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Fa nasakhat hal ayatu fi bara'ah. Lalu ayat yang ada pada surat Bara'ah, surat Taubah, menasakh ayat yang telah kita bacakan tadi. Apa itu ayat yang menasakh? Ayat yang telah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka itu kaum kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahannam. Maka Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah akan menjelaskan asar ini. Kata beliau rahimahullah taala, haqqan, sungguh, innal istighfara lil muslimina umuman matlabun syar'iyyun. Sungguh, memohonkan ampunan bagi kaum muslimin itu secara umum adalah matlabun syar'i, suatu yang diinginkan dalam syariat ini. Sesuatu yang dituntut dalam syariat ini. Bahkan keutamanya sangat luar biasa. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadati jilid 2 nomor 6026, disebutkan hadis yang hasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minina walil mu'minati kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang memohon ampunan kepada Allah untuk kaum muslimin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, maka Allah tulis baginya satu kebaikan setiap satu mukmin dan mukminat yang dia mohonkan ampunan untuk mereka. Keutamaan yang besar. Kita memohonkan ampunan pada Allah bagi kaum muslimin dan muslimat, sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang kita doakan, yang kita mohonkan ampunan untuk mereka, maka hasanat sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang kita mohonkan ampun untuk mereka, hasanat yang kita peroleh dengan izin Allah, sejumlah kaum muslimin dan muslimat yang kita mohonkan ampunan untuk mereka. Matlabun syar'i, suatu yang disyariatkan dalam syariat ini. Wa naf'un muta'addin, dan suatu manfaat yang manfaatnya itu luas, menyebar. Bukan hanya mendoakan untuk diri pribadi, akan tapi mendoakan, memintakan ampunan untuk banyak orang. Ini manfaat yang luas. Walil walidaini al-muslimaini kadzalika khususan. Dan manfaat pula untuk kedua orang tua yang muslim secara khusus. Nah. Jadi secara umum memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat itu adalah suatu yang disyariatkan. Dan secara khusus memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua yang muslim itu suatu yang dituntut, sesuatu yang disyariatkan, bahkan itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Faman kana walidahu muslimaini falyuksir minal istighfari laha minal istighfari lahuma. Nah. Barang siapa yang kedua orang tuanya muslim, falyuksir, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, memohonkan ampunan untuk mereka, lahuma. Waddu'a lahuma, dan hendaklah memperbanyak mendoakan kebaikan untuk keduanya. Wa yabirruhuma ba'da mamatihima bisadaqati, dan hendaklah berbakti kepada keduanya setelah mereka meninggal dengan apa? Dengan bersedekah, wa du'a, dan mendoakan mereka. Wal ihsan ila aqaribihima, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat mereka. Ini bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Dengan bersedekah untuk mereka, ya, diniatkan pahala untuk mereka. Mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan untuk mereka, serta berbuat baik kepada kerabat-kerabat kedua orang tua. Ini bentuk bakti jika orang tua kita telah meninggal. Wa amma idza kana musyrikaini, adapun jika kedua orang tua musyrik, awil ab musyrikan, atau ayahnya yang musyrik, awil um musyrikatan, atau ibunya yang musyrika, syirkan akbar, dengan kesyirikan yang besar, au kufran akbar, atau dengan kekufuran yang besar, au nifaqan i'tiqadiyan, atau musyrik karena kemunafikan i'tiqadi yang mengeluarkan dari Islam, au ilhadan mukhrijan minal millah, atau kedua orang tua atau salah satunya melakukan perbuatan ilhad yang itu bisa mengeluarkan dari Islam, maka fahadil a'malu tukhriju minal millati, maka semua amalan tadi, kesyirikan besar, kekufuran besar, ya, dengan berbagai macam jenisnya, atau kemunafikan i'tiqadi yang mengeluarkan dari Islam, atau ilhad yang mengeluarkan dari Islam, ya, maka jika amal-amal ini yang mengeluarkan dari Islam, dari millah, in kana qabla dzalika al-islam, walaupun sebelumnya kedua orang tua atau salah satunya muslim, namun di akhir hayatnya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua melakukan amal-amal tadi yang melakukan dari Islam, faman mata ala dzalik fala yajuzu li ahadin an yastaghfirallahu. Tidak boleh jika kedua orang tua atau salah satunya meninggal di atas amal-amal yang melakukan dari Islam tadi, tidak boleh kita memohonkan ampunan untuk mereka. Tidak boleh seorang pun memohonkan ampunan untuk mereka yang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan, kemunafikan yang mengeluarkan dari Islam, atau ilhad yang mengeluarkan dari Islam. Lal ibn li abihi wala li ummihi walal ab li ibnihi walal qarib li qaribihi. Tidak boleh anak memohonkan ampun untuk bapaknya yang musyrik. Tidak boleh pula anak untuk memohonkan ampunan ya, untuk ibunya yang musyrik. Walal ab li ibnihi, Atau sebaliknya, tidak boleh pula seorang ayah memohonkan ampunan untuk anaknya yang musyrik, walal qarib li qaribihi, dan tidak boleh pula kerabat memohonkan ampunan untuk kerabatnya yang musyrik. Li'anna Allah azza wa jalla naha an dzalik. Kenapa tidak boleh? Karena Allah telah melarang istighfar memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka orang terdekat kita. Kama qala subhanahu ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu kaum kerabatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Nabi saja tidak boleh. Begitu juga orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh pula untuk beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu adalah kerabat, orang tua, dan orang-orang terdekat kita. Dan orang-orang munafik, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan paling bawah neraka. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang munafik yang melakukan nifak, i'tiqadi, zahirnya muslim, salat, puasa, tapi keyakinannya mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari syariat-syariat Allah, memusuhi Islam, senang jika Islam dikalahkan oleh orang-orang musyrik, maka ini yang disebut dengan nifaq i'tiqadi, mengeluarkan dari Islam. Walaupun zahirnya dia salat, puasa, namun ancamannya luar biasa. Berada di tingkatan paling bawah neraka, ya, paling bawah neraka orang-orang munafik ini. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, ya, seperti orang-orang munafik pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghindari diperangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, agar aman harta jiwa mereka, mereka berpura-pura, ya, masuk Islam, ya, namun hatinya memusuhi Islam, dan Allah mengetahui batin-batin hamba-hambanya, ya. Maka Allah tampakkan, Allah sebutkan sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat orang munafik. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa mata yatabayyanu dzalik, kapan jelas yang demikian itu? Kapan jelas orang itu menjadi musyrik, menjadi penghuni neraka? Yatabayyanu idza tahaqqaqal insan bi anna fulanan mata 'alal kufri wa syirkil akbar aw kana munafiqan nifaqan i'tiqadiyan. Yang demikian itu jelas jika dipastikan seorang insan, ya, seorang insan dipastikan meninggal di atas kekufuran, kesyirikan besar, atau dipastikan dia seorang munafik dengan nifaq i'tiqadi yang telah disebutkan tadi, di mana di antara sifat orang munafik dengan nifaq i'tiqadi adalah yubghidul khaira wa yuhibbu syarra wa yansuru syarra 'alal khairi wal asrara 'alal akhyar. Di antara sifatnya dia membenci kebaikan. Wa yuhibbu syarra, menyukai kejahatan, kejelekan. Wa yansuru syarra, dan menolong kejelekan, kejahatan 'alal khairi, untuk melawan, memerangi kebaikan, menolong kejelekan dalam melawan kebaikan. Wal asrara 'alal akhyari, dan menolong orang-orang jahat dalam melawan orang-orang baik. Kama fa'alal munafiquna fi 'ahdin nubuwah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada masa kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Mereka berpura-pura masuk Islam. Mereka berpura-pura masuk Islam. Kan, tapi menolong orang-orang musyrik dalam memerangi Rasulullah SAW. Wa mata 'ala dzalika fa huwa min ahli al-la'nati wal khuludi finnar. Dan jika dipastikan seorang itu mati di atas kekufuran, syirik besar, kemunafikan dengan nifaq i'tiqadi, ya, maka dia adalah min ahlil la'nati, termasuk orang yang dilaknat, wal khuludi finnar, dan dikekalkan di dalam neraka. Orang yang akan dikekalkan masuk neraka, ya. La yajuzu li ahadin an yastaghfira lahu abada. Tidak boleh seorang pun memintakan ampunan untuknya selamanya. Tidak boleh seorang pun memintakan ampunan untuk orang yang musyrik, untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik selamanya, lama-lamanya. Walihada yurwal hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala Allah an yastaghfira li ummihi. Oleh sebab itu, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, diriwayatkan suatu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar boleh memohonkan ampunan untuk ibunya. Falam ya'zan lahu, akan tapi Allah tidak mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Wa sa'alahu an yazura qabraha fa adzina lahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dibolehkan menziarahi kuburan ibunya. Lalu Allah mengizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Li anna ziyaratal quburi tudzakirul akhirata. Karena menziarahi kubur itu bisa mengingatkan akhirat, ya, bahwa semua kita akan mati, ya, sehingga kita semangat bersegera beramal soleh. Wa ammal istighfaru falam yu'zan lahu. Adapun beristighfar, memohonkan ampunan untuk ibu Nabi Muhammad SAW, ya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanat qad matat fil fatrati. Dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada masa fatrah. Kama huwa ma'lum, sebagaimana yang diketahui. Ala dini ahlil jahiliyah, di atas agama orang-orang jahiliyah. Ahlul fatrah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, adalah kullu man lam tablughu ad-da'watu 'ala al-wajhi as-sahih alladhi ja'a fi syar'i. Ahlul fatrah itu adalah semua orang yang belum sampai kepadanya dakwah yang benar sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul fatrah, ya. Mereka yang belum sampai dakwah yang benar, ya, kepada mereka. Nah, Kan tapi kata Asy-Syalbani rahimahullah dalam silsilah Al-Huda wa Nur, walakin laisa minal mustata'i tahdidu kullu fardin min afradi ahli al-fatrah. Akan tapi tidak mungkin kita menentukan individu siapa saja yang termasuk al-fatrah. Tidak mungkin kita menentukan siapa saja yang menjadi ahlul fatrah. Di antara alasannya kata beliau, lam yarid mislu hadza tahdid anillah wa rasulih. Karena tidak disebutkan penentuan individu-individu ahlul fatrah itu dari Allah dan Rasulnya. Nah. Ini kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika menyebutkan hukum ahlul fatrah, kata beliau, pendapat yang benar as-sahih min aqwalil ulama anna ahlal fatrati yumtahanuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berada pada masa fatrah itu diuji pada hari kiamat nanti. Wa yu'maruna, dan diperintah pada hari kiamat nanti. Fa in ajabu wa ata'u dakhalul jannata. Jika mereka menerima dan taat dengan perintah Allah, mereka masuk surga. Wa in asau dakhalun nar. Dan jika mereka ingkar, tidak mentaati perintah Allah, mereka masuk neraka. Wa ja'a fi hadza iddatu ahadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Wa ja'a fi hadza iddatu ahaditha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang tentang dalil yang merujukkan pendapat ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anil Aswad bin Sari' At-Tamimi wa an Jama', dan dari Al-Aswad bin Sari' At-Tamimi dan rawi-rawi yang lainnya. Dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah merajihkan bahwa ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk ahlul fatrah. Nah, kenapa bukan termasuk ahlul fatrah? Wa hakadza kata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, lamma arada an yastaghfira li ummihi alaihi salatu wassalam nuhiya an dzalik. Alasannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memohonkan ampunan untuk ibunya, maka Allah melarang dari hal yang demikian ini. Dilarang untuk beristighfar untuk ibunya. Nuhiya an yastaghfira laha. Dilarang untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Walakin nau adzina lahu an yazuraha, akan tapi diizinkan untuk menziarahi kuburannya. Walam yu'zan lahu bil istighfar laha, tidak diizinkan beristighfar untuk ibunya. Fahadza yadullu ala annahuma balaghathumad da'wah. Yang demikian ini menunjukkan bahwa bapak dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai dakwah kepada mereka. Telah sampai dakwah yang benar. Wa annahuma mata ala dinil jahiliyati ala dinil kufur. Sungguhnya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas agama jahiliyah, di atas agama kekufuran. Wa hadza huwal aslu fil kufar annahum finnar. Dan ini asal bagi orang-orang kafir, mereka adalah penghuni neraka. Illa man sabata wallahu ya'lamu ahwalahum annahu lam yablughum al-amru ma balagatum da'watur rusul. Fahadha huwa sahibul fatrah. Kecuali orang-orang yang ditetapkan dan hanya Allah yang mengetahui kondisi mereka. Siapa saja yang belum sampai dakwah yang benar, dakwah para rasul, maka mereka itulah yang disebut ahlul fatrah, sahibul fatrah. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah merujukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah termasuk ahlul fatrah, karena tidak diizinkan untuk memohonkan ampunan baginya. Menunjukkan bahwa ibu Nabi Muhammad SAW telah sampai dakwah yang benar kepada ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW. Adapun bapak Nabi Muhammad SAW termasuk penghuni neraka dengan dalil kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya bapakku dan bapakmu berada di neraka. Ini menunjukkan bahwa bapak atau ayahnya Nabi Muhammad SAW juga telah sampai dakwah yang benar kepadanya. Kemudian terakhir kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, walillahi fi hukmihi ma yasha. Dan bagi Allah pada hukum yang ditetapkannya sesuai kehendaknya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk-makhluknya lah yang ditanya tentang apa saja yang dilakukannya. Akan dimintai pertanggungjawaban hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Nah, adapun Allah tidak ditanya. Itu sesuai kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan, pasti itu ada hikmahnya. Pasti itu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.